tempat untuk mengadu, tempat mencurahkan isi kamu, cinta kasih dari ayah dan ibu, hanyalah peri yang palsu. Anak perawan kembang metropolitan selalu resah dalam penantian. Anak perawan korban keadaan selalu menanti dalam keresahan. Tiada restu kasih sayang dari ayah dan bunda hanyalah adat semata. Menuntut hidup ala